الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان في الله رحيم رحمكم الله kita lanjutkan bacaan kita membaca kitab Syarh Sunnah atau A'un al-Bari syarah dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala terhadap Syarh Sunnah. Sebelum kita masuk ke dalam inti syarah dari beliau, kita baca apa yang disebutkan oleh pengumpul atau penulis, yakni yang melakukan tafriq dan kemudian mencetak kitab ini. Beliau sebutkan beberapa mumayyizat dari kitab A'un al-Bari, keistimewaan-keistimewaan yang ada. Yang pertama tentunya, nah, kita bisa semakin bersemangat membaca kitab ini ketika mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada. Yang kedua, apa yang beliau paparkan nanti la takhlu min faidah, banyak kan kita dapat faidah minimalnya bagaimana tarbiyah beliau Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala kepada kita semua di dalam beberapa permasalahan ilmiah yang bermanfaat bagi kita, baik dalam tulisan atau muhadarah, dalam durus. Kata beliau, yakni yang memberikan mukaddimah kitab ini, hadal bab aradtu min khilalihi bayana manhaji Syekh Hafizahullah Ta'ala fi syarhi. Bab ini kata beliau rahimahullah, atau kata beliau, aku inginkan dengan bab ini menjelaskan manhaj Syekh Rabi Hafizahullah dalam syarah kitab Syarah Sunnah ini. Di tengah-tengah penjelasan bab ini akan ada bagaimana penjelasan manhaj Syekh ketika mensyarah Syarah Sunnah. Hatta yakuna katawti'ah lihada as-sifril jadil, sehingga menjadi seperti mukaddimah pembuka bagi lembaran-lembaran yang mulia ini, yakni syarah Syarah Sunnah ini A'un al-Bari. Al-jami' li'adadin minal funun, yang mengumpulkan berbagai macam fan, bidang-bidang ilmu. Laisal aqidatu fahasab, bukan semata-mata isinya masalah akidah saja. Bal al-fiqh wa tarikh wa sirah wal manhaj. Namun kitab ini berisi masalah fiqih, masalah tarikh, masalah sirah, masalah manhaj. Kama syamula mutabaqatan waqi'iyatan li ba'dil masail manhajiyah al-waridah fil matan bima huwa waqi'un fi 'asrina. Sebagaimana dalil yang sangat penting bagi kita, sahaja beliau ini akan mencakup bagaimana tatbik kenyataan yang ada sekarang ini dengan sebagian masalah-masalah manhajiyah yang waridah di dalam matan. Boleh cocokkan, ya, apa yang tidak terada dalam matan ini dengan waqi' yang terjadi di zaman kita sekarang. Bima huwa waqi'un fi 'asrina. Ini dikaitkan oleh beliau perkara-perkara manhajiyah yang ada di zaman sekarang, beliau sebutkan. Qala fa min khasa'isi hadha syarah, di antara kekhususan dari syarah ini yang pertama adalah as-sumuliyah, sumuliyah yakni yang ini persoalan yang sangat mencakup segala permasalahan. Faqad kana syekh hafizahullah ta'ala yasrahul matna jumlatan jumlatan. Beliau mensyarah matan secara global terlebih dahulu, kemudian dirinci. Bal qad yu'idu syarha ba'dil faqarat. Iya, bahkan beliau kadang mengulang mensyarah sebagian paragraf yang ada, allati yara, yang beliau berpendapat anna fiha usulan, di dalam paragraf tersebut ada beberapa perkara-perkara prinsip, perkara-perkara pokok, perkara-perkara usul. Yajibu antar sakha pilih ni talib, yang beliau berpendapat pokok-pokok tersebut, prinsip-prinsip tersebut wajib untuk kokoh menancap di ingatan seorang talib. Kal kalami fil qada wal qadar, seperti ketika membahas masalah takdir. Wa kadzalika al-amru bil ma'ruf wa munkar dan seterusnya. Nah, ini ikhwan rahiman rahimakumullah, tadi qadar Allah masyafa'al, mati lampu. Ada seinginnya sebetulnya kita bawakan contoh langsung ya dari kalam syekh apa di kitab ini atau di kitab yang lain, berusaha kita kaitkan, kita nukil ucapan-ucapan beliau yang terkait dengan apa yang kita baca. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita berusaha demikian. Yang kedua, al-ijaz wa adamul itmam. Iya, beliau mensyarah dengan ringkas namun jelas, tidak bertele-tele, tidak berpanjang lebar. Fatajiduhu ahyanan la yakhruju an hurufil matni idza kana wadihan. Engkau jatapai nanti kadang beliau tidak keluar dari ucapan-ucapan yang ada dalam matan. Kalau memang beliau menganggap ini jelas, matan tersebut jelas, iya, beliau tidak keluar darinya. Qala wa yu'aqibu au yastadriku alaih bikalimatin au kalimatain. Kemudian memberi komentar atau beliau memberi ta'rik, memberikan penyempurnaan apa yang perlu disempurnakan, meluruskan atau apa yang perlu diluruskan, iya, dengan satu kata dua kata, satu kalimat dua kalimat, sehingga syarah ini jami'an bainal ijaz wal isti'ar. Syarah ini ringkas, iya, tetapi isti'ab mencakup segala permasalahan. Bisa ringkas, namun mencakup banyak faedah. Ini yang saya bilang tadi, penting untuk kita dalam tariqah tadris, tariqah ta'lim. Sesuatu yang jelas, boleh tidak keluar darinya. Kadang memberikan ta'liq satu atau dua kata, sesuatu yang penting boleh jelaskan dengan panjang lebar. Atau dengan contoh 9 perkara-perkara tadi, manhaj yang perlu beliau sebutkan, contoh-contoh di zaman sekarang. Qala, yang ketiga, al-tizamu bil-matni wa'adamul khuruji anhu. Ya, senantiasa beliau mengaitkan ucapannya, syarahnya dengan matan yang sedang dibahas, tidak keluar darinya. Ini pun penting buat kita. Kadang sebagian orang, iya, membaca satu hadis baru satu dua kata sudah kemana-mana. Contohnya, iya, lupa akan apa yang sedang dia bahas. Syekh Hafizahullah Ta'ala al-iltizam bil matan, senantiasa berusaha, iya, mengaitkan apa yang sedang beliau ucapkan, yang beliau sarah, dengan matan yang sedang dibahas, tidak keluar darinya. Fatajidu wa hafizahullahu ta'ala la yakhruju an madmunil matan. Katakan dapati hafizahullah tidak keluar dari kandungan matan yang sedang dibahas. Faidha kanatil mas'alatu aqadiyatan sarahaha. Kalau masalahnya masalah akidah, beliau jelaskan. Wa in kanat fikhiyatan kadhalik. Kalau masalah-masalah fikih beliau jelaskan. Wa in kanat manhajiyatan, kalau terkait dengan masalah manhaj, basatal qawla fiha, beliau pun membahas dengan agak panjang lebar, melebar. Kenapa? Bibayan hali ba'dil firqil mu'asirah, dengan menjelaskan sebagian firqah-firqah yang ada zaman sekarang ini. Bayanan mujizan jami'an, dengan penjelasan yang ringkas tapi mencakup segala permasalahan, ya, yang perlu disampaikan kepada umat, kepada talabah, kepada pembaca. Yang berikutnya, di antara keutamaan memayizat syarah ini, kata beliau, al-ikthar min hasyil adillah, boleh memperbanyak, ya, menumpuk, mengumpulkan dalil dalam pembahasan syarahnya. Fal mu'ayinu li hawamish takhrij, ya, seorang yang melihat, ya, hamish di takhrij dari kitab ini, melihat bagaimana catatan di bawah, ya, menerangkan hadis ini diriwayatkan oleh fulan, bagaimana keadaannya, yajidu annahu la takadu takhlu faqratun illa wa hasadaha syaih al-adillah mil Qur'an wa sahih sunnah wa qawal salafus salih. Dia akan dapati tidaklah ada satu paragraf yang ada dalam matan yang sedang beliau sarah, illa kecuali Syekh Hafizahullah Ta'ala akan membawakan dengan banyak, kalau hasyadah, kalau diarti asal katanya mengumpulkan, iya, menyebutkan dengan banyak dari dalam Quran wa sunnah yang sahihah dan ucapan dalam salaf. Tidak semata-mata ucapan tanpa dalil, tapi disebutkan dengan syarah dan dalilnya. Mimma ja'ala syarhahu hadha min ahsanis syuruh, yang menjadikan syarah beliau ini adalah termasuk syarah yang terbaik dari salah-salah sunnah, illam nakul ahsanaha, walaupun tidak kita katakan yang paling baik, minimalnya kita katakan termasuk yang terbaik. Kenapa? Faqad jama'a fiha baina tariqatil muhaddithin min naqlil adillah wa li taqwa tariqata ghairihim min as-surrah min basil ibarah. Karena beliau mengumpulkan antara dua tariqah. Sebutkan beliau jalani syarah ini dengan dua, mengumpulkan dua tariqah. Tariqah muhaddithin, jalannya, caranya, usulnya muhaddithin, yang senantiasa menukil hadis-hadis, dalil-dalil dalam ucapan mereka, dalam syarah mereka, dengan tariqah surah, para pensyarah kitab, yang mereka ya mengurai matan yang mereka syarah dengan panjang lebar, dengan ya uraian yang diperlukan. Kemudian diantara yang kita dapati dan sekaligus tarbiyah bagi kita dalam kitab ini adalah atawarru fil fatwa. Ya, tadi kita dapatkan bagi tarbiyah buat kita, ikhwan, hendaknya apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, berusaha seperti syekh, ya, senantiasa kita perkuat ucapan kita dengan dalil. Dan itu manhaj beliau dalam syarah ini yang harus kita lakukan, kita contoh. Kemudian juga di antara yang beliau sebutkan, di antara keutamaan syarah ini adalah at-tawarru' fil fatwa wastisdadil ahkam. Beliau sangat wara', beliau sangat berhati-hati ya dalam mengeluarkan fatwa, dalam mengeluarkan hukum terhadap satu permasalahan. Seperti kaqalihi, nanti contohnya dalam kitab ini akan kita dapati, fil kalam antalaki salah fi majlisin wahid. Ya, ketika ada seorang yang menalak istrinya dengan tiga kali langsung di satu majlis. Al-jumhur, kata beliau, min ulama al-ummah, jumhur al-ummah ini, yarawun, berpendapat, an hadha talakun nafidh, ini talak-talak yang ya sah. Seorang yang menyatakan kepada istrinya, ya, anti talik salasan, atau anti talik, anti talik, anti talik, tiga kali langsung, jumhur menyatakan ini sah, watasiru mabtutatan anhu, ya, perempuan tadi otomatis sudah terpisah, talak bain, wala tahilullahu, tidak halal lagi dia nikahi, hatta tangkiha zawzan ghairah, sampai menikahi laki-laki lain. Ini pendapat jumhur, kata beliau. Wa minhum, ini masih ucapan syekh dalam syarah nanti. Man yara, ada di antara mereka para ulama berpendapat, an hadha talaqa, talak seperti ini, khalafa fihi sunnah, milisi sunnah. Wa annahu la yaqa, dan tidak sah, tidak jatuh talak seperti ini, karena talak yang milisi sunnah. Ini. Kemudian syahidnya, ini syahidnya, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa ana ahtatu fi hadhihi surah wa ufti biha. Adapun aku ingin berhati-hati dalam masalah ini, aku tidak akan berfatwa dalam masalah ini. Ini at-tawarru' yang beliau contohkan. Yang kedua, wa qawluhu jawaban ala su'ali hawla qatil naml, jawaban terkait dengan hukum yang membunuh semut. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, hadha yaf'aluhun nas, ini dilakukan oleh sebagian orang membunuh semut. Wa ana fi harajin min hadha, dan aku termasuk ia haraj, yakni mengganjal, ya, tidak ridha, tidak senang dengan perbuatan mereka ini. Al-hadith yakhifu amami, dan hadith yang sedang beliau sebutkan itu ada di hadapanku, Fama aqdiru ufti bijawazi khatin namal. Aku tidak mampu berfatwa, aku tidak bisa berfatwa membolehkan membunuh semut. Yang ketiga, jawaban ala soal hal ta'idi jamaat di khawal muslimin li rajulin nasraniin fil intikhabat. Iya, terkait dengan perbuatan jamaah, ya, kelompok firqah Yahudi Muslimin yang mereka mendukung seorang Nasrani dalam pemilu. Kata Syekh, karena hukum tentang mereka bagaimana? Nahnu la nuridu an nadzlimahum. Kami tidak mau mendzalimi mereka. Sehingga masalahnya dirinci. Masalahnya dirinci, tidak langsung hukum langsung. In kana hada nashi'un an hubbin wa wala'in wa ihtiramin li hada nasrani faqad yakunu kufran wa mudhaharah lahu wa munasarah lahu al muslimin fa hada huwa al wala' al khatiru wa qad yakunu kufran. Yang pertama, rinciannya, kalau ternyata perbuatan mereka ini mendukung seorang Nasrani muncul karena cinta mereka, karena wala mereka, karena penghormatan mereka memuliakan orang Nasrani ini yang membantunya, menolongnya dalam melawan kaum muslimin, maka ini adalah wala, bentuk wala yang sangat berbahaya, bisa jadi sampai ke dalam derajat kekufuran. Namun kemungkinan kedua, kata Syekh, wa idza kana ka'adatihim, tapi kalau yang mereka lakukan hanyalah semata sebatas seperti kebiasaan mereka, firqah Yahudi muslimin, mereka lakukan itu mendukung seorang tokoh Nasrani li ajli maslahatin, ya, karena mereka maslahi, yang bagi mereka yang penting mana yang maslahat untuk mereka, hanya semata-mata untuk kemaslahatan, ya, dunia mereka, kelompok mereka, firqah mereka, ya, yang penting banyak suara mereka dapat. Ma'adamil mawaddah lahu, tanpa ada rasa cinta kepada si Nasrani tadi. Hadhi sayyah wa qabiha minhum jidda. Ini satu kejelekan, satu keburukan sekali yang ada pada mereka. Wa tadullu ala dalalatin dalalin wa nihraf. Ini menunjukkan, ya, kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Ya, beliau tidak langsung hukum satu hukum, tapi dengan warak, ya, memberikan contoh kepada kita, dirinci permasalahan-permasalahan yang ada. Tidaklah kebencian kita kepada Yahudi muslimin kemudian membuat kita menzalimi mereka. Nah, Allah berfirman, ya, walajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kejengkelan kita kepada satu kaum membuat kita tidak adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Ya, sehingga dirinci. Kalau perbuatan mereka mendukung orang kafir karena wala, karena cinta kepada mereka, kemudian menolong, memalahkan kaum muslimin, ini kekufuran, bisa jadi sampai kekufuran. Tapi kalau ada sebab, seperti kebiasaan mereka, yang penting untuk kemaslahatan partai, kemaslahatan tokoh mereka, banyak orang ikut mereka, maka tidak sampai kekufuran, tapi ini adalah satu kejelekan yang sangat jelek sekali, sangat buruk sekali, dan menunjukkan kesesatan penyimpangan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini tarbiyah dari beliau, rahimahullah, bidadallahu ta'ala, fadabarakallahu alaikum.